Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuh wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu sangat banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah nikmat waktu-waktu mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat ini kepada hambanya? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hamba-hambanya itu lemah sehingga butuh untuk dimotivasi. Di antaranya adalah dengan memberikan kepada mereka waktu-waktu mulia. Dan waktu-waktu mulia ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya harian kapan? Yang sifatnya harian kapan, Pak? Waktu mulia yang sifatnya harian, sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya. Siapa yang mau meminta kepadanya, siapa yang mau berdoa kepadanya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah wa man yastaghfirani fa aghfiralah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan siapa yang memohon ampun maka pasti akan aku ampuni. Kemudian yang sifatnya pekanan, kapan waktu mulianya? Hari Jumat. Ya, hari Jumat merupakan hari yang mulia, yang juga di dalamnya terdapat waktu yang mustajab. Kapan waktu mustajabnya? Disebutkan, ada yang mengatakan ba'da asar. Kemudian yang sifatnya bulanan, kapan waktu mulianya? Tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah. Kemudian yang sifatnya tahunan, ini ada banyak, di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dengan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan, ini menjadikan kita lebih mudah untuk beribadah, lebih ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak kita beribadah di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan? Beda atau tidak? Ringan yang mana? Bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan lebih ringan. Kalau di luar bulan Ramadan, ada yang baca sehari dua juz? Ada enggak? Jarang. Tapi kalau di bulan Ramadan, bisa dua juz? Bisa. Tiga juz? Bisa. Ya. Di bulan Ramadan lebih ringan kita dalam beribadah kepada Allah, karena dikondisikan kita mudah untuk beribadah. Justru orang-orang yang bermaksiat kadang-kadang mereka malu. Bahkan yang asalnya boleh makan, minum, tapi di bulan Ramadan kan jadi haram bila dimakan di bila makan di siang hari, ya, di bulan Ramadan, minum di siang hari di bulan Ramadan. Mereka malu untuk makan, benar nggak Pak? Sehingga kita suka lihat cuma kakinya doang yang kita lihat kalau mereka makan. Kepalanya nggak kelihatan, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu dikondisikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keistimewaan yang lain dari bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Banyak amalan-amalan itu yang ganjarannya adalah diampuni dosa. Apa saja amalan yang ganjarannya itu diampuni dosa? Amalan apa? Sedekah. Kemudian apa? Yang sangat jelas hadisnya adalah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan apa lagi? Salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan apa lagi yang ganjarannya diampuni dosa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu ganjarannya adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni dosa ini merupakan ganjaran yang sangat besar. Makanya banyak ibadah-ibadah besar itu ganjarannya adalah diampuni dosa. Contohnya seperti apa? Haji, ganjarannya diampuni dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja ka yaumi waladatu ummuh." Siapa yang haji kemudian dia tidak berbuat rafats, tidak berbuat kefasikan, maka seolah-olah dia baru keluar dari perut ibunya. Jadi diampuni dosa merupakan ganjaran yang sangat besar. Karena yang membuat hidup kita di dunia ini susah, apalagi nanti di akhirat, itu apa? Dosa. Yang membuat hidup kita susah di dunia, tertimpa musibah berturut-turut, itu diantaranya adalah karena dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali itu karena apa? Dosa-dosa yang kalian kerjakan. Dan nanti di akhirat ada enggak yang masuk surga tapi masih punya dosa? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, ya. Kalau mau masuk surga, kalau dia punya banyak dosa, dicuci dulu di dalam apa? Neraka. Kalau sudah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Pilih dicuci di neraka atau dibersihkan dosanya di dunia. Dibersihkan dosa di dunia daripada dibersihkan nanti di neraka. Nah, kalau kita ingin dibersihkan dosa kita di dunia, maka semangatlah di bulan Ramadan. Semangat di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Karena itu, kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan pengampunan dosa, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Mendapatkan doa celaka dari Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah naik ke atas mimbar sambil mengucapkan apa? Amin. Amin, amin, amin. Ditanya sama para sahabat, "Wahai Rasul, kenapa engkau naik ke atas mimbar cuma mengucapkan amin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril." Malaikat Jibril datang kepadaku. Di antaranya Malaikat Jibril mengatakan, "Ragima an man adraka Ramadan summan salah falam yukfarlah." Celaka seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan. Ramadan berlalu tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang kedua ya dari bulan Ramadan. Keistimewaan yang ketiga dari bulan Ramadan adalah bahwa amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya. Amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Apa dalilnya? Dalilnya memang tidak ada yang sharih, ya, tidak ada yang jelas. Namun ada dalil yang umum yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti apa? Seperti haji. Umrah itu berapa hari umrah? Umrah berapa hari umrah? Berapa? 3 jam. Ya, umrah 3 jam. Atau 9 hari umrah? 9 hari paket ya, 9 hari. Paket jalan-jalan Thaif ya, atau jalan-jalan ke Turki. Umrahnya cuma apa? Cuma 3 jam atau 5 jam. Kalau haji berapa hari? Haji itu 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bayangkan kita umroh cuma 3 jam atau 5 jam di bulan Ramadan, pahalanya seperti apa? Seperti haji. Ini menunjukkan bahwa amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya sholat satu malam suntuk. Tarawih kita berapa jam? Di sini berapa jam? 2 jam atau 3 jam tarawih? Setengah jam ya. 2 jam masjidnya biasanya sepi biasanya. Ya. Ditinggal sama jamaah. Kalau apa? Kalau 2 jam. Di masjid dekat rumah ana itu ada masjid yang pengen satu malam satu juz. Tadinya enggak. Ya. Jamaahnya ramai. Pas diterapkan tahun itu satu malam satu juz, itu di pertengahan sholat, di pertengahan, tiga shof hilang. Tiga shof. Ya, bayangkan. Jadi kita ini sholat tarawihnya pengennya apa? Cepat. Ya, cepat. Atau paling lama 45 menit. Tapi kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ganjarannya apa? Ditulis ganjarannya itu sholat satu malam suntuk. Ya, ini menunjukkan amal-amal sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Belum lagi kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu berapa jam? Paling tidak 10 jam atau 11 jam. Tapi pahalanya berapa? Seperti kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 83 tahun 4 bulan. Cuma ibadah 10 jam atau 11 jam. Tapi ganjarannya seperti itu. Ini menunjukkan amal-amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada seorang salaf, kalau enggak salah Imam Az-Zuhri rahimahullah, mengatakan satu tasbih yang dibaca di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih yang dibaca di luar bulan Ramadan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ya, satu menit atau menit-menit yang berlalu itu berlalu tanpa ada faedah akhirat yang kita apa? Jadi jangan sampai waktu berlalu di bulan Ramadan kita tidak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana supaya kita bisa sukses ya di bulan Ramadan kali ini? Yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan adalah kita beristighfar. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hal yang membuat kita berat untuk beribadah adalah dosa-dosa kita. Yang membuat kita baru buka Quran baca alif lam mim sudah tutup Quran lagi, itu gara-gara apa? Di antaranya gara-gara dosa. Ada enggak yang baru baca satu ayat Quran sudah ditutup lagi, Pak? Bisa jadi ada, ya. baru baca, WA-nya bunyi. Pak, frozen-nya masih ada baksonya. Itu kira-kira lanjut baca Quran atau balas WA? Balas WA, ya. Balas WA. Kalau dia enggak berani balas WA-nya di masjid karena itu jual beli, dia akan apa? Keluar. Kalau sudah keluar ya, mau masuk masjid lagi apa? Berat. Apalagi ditunggu Pak ya 10 menit, nah itu enggak bisa dia. Nolak apa nih, saya lagi baca Quran susah, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita istighfar. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah hamba pendosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Wa khairu khata'ina tawwabun. Seluruh bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syarah, bahwa dosa itu memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami ampuni dosa-dosamu. Alladhi anqada dhahrak, yang mana dosa-dosa itu memberatkan punggungmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar sehari berapa kali? 100 kali. Dan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi digambarkan dalam ayat ini, dosa itu memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bawa beras 100 kilo, enaknya ditenteng atau taruh di punggung, Pak? Taruh di punggung. Kalau kita ngangkat yang berat-berat, enaknya ditaruh apa? Punggung. Kalau ngangkat beras 1 kilo, punggung atau ditenteng? Ya, ditenteng. Kalau berat baru apa? Taruh di punggung. Dan digambarkan di dalam ayat ini, dosa itu angkodo dhahra, memberatkan punggungmu. Angkodo itu maknanya adalah suara yang keluar dari sesuatu yang keberatan. Misalkan kita punya motor, kita taruh beras di situ 500 kilo. Kalau kita naikin, nambah berat kita 100 kilo. Jadi berapa? 600 kilo ya. Lewat polisi tidur, kira-kira motor antum bunyi ngik-ngik atau enggak keluar suaranya? Bunyi, bunyi ya. Ngik-ngik ini, apalagi jalannya banyak lubang. Ngik. Itu namanya angkodo. Ya. Itu namanya nakid. Suara yang keluar dari sesuatu yang keberatan. Ini menunjukkan dosa itu sangat berat. Memberatkan, ya, digambarkan itu memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Digambarkan demikian di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Untuk melakukan dosa, pagi doang atau sore doang? Kalau ngelakuin dosa, pagi atau sore atau enggak pernah ngelakuin dosa? Ya. Kalau disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Kalian itu melakukan dosa di malam dan di siang apa? Hari. Kita hamba pendosa. Maka yang membuat seorang itu berat dia beribadah adalah dosa-dosanya. Dan disebutkan ada seorang yang dia datang kepada seorang imam. Dia ngadu, mengeluh, enggak bisa salat malam. Dia sudah niat sekali untuk bangun di malam hari, sampai sudah siapkan air untuk berwudu. Sudah niat. Mungkin kalau di zaman kita ini alarmnya sudah rangkap 10. Ya. Di HP itu kan bisa alarm rangkap 10. Jam 3 lewat 5, 3 lewat 10, ya, 3.15. Itu gak bangun-bangun. Dia gak bisa bangun. Padahal sudah niat sekali untuk bangun. Akhirnya dia datang kepada salah seorang imam. Dia ngeluh. Maka kata imam ini apa? Zunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu telah mengikat apa? Mengikat dirimu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebelum masuk bulan Ramadan, meskipun Ramadan tinggal besok ya. Dari sekarang kita sudah perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika malam sudah masuk bulan Ramadan kita tarawih, kita tarawihnya itu ringan. Baca Qur'annya menjadi apa? Ringan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Kemudian kiat yang kedua supaya kita bisa sukses di bulan Ramadan adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah. Terlebih doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai' akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan Allah Subhanahu wa taala justru murka ketika kita enggak pernah angkat tangan berdoa kepada Allah. Ketika kita merasa diri kita mampu sehingga kita enggak pernah minta tolong kepada Allah, Allah murka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi kita minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala semakin senang ketika kita hamba senantiasa meminta kepada Allah. Tandanya kita memperlihatkan kefakiran kita, kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda sama manusia. Manusia itu kalau kita sering minta sama dia, jengkel atau tidak? Kalau manusia jengkel. Meskipun itu saudara sendiri. Antum punya adik, ya mohon maaf misalkan adik antum kebutuhan, ekonomi susah. Hari-hari minta, bang minta bang, mau beli Pampers. Bang minta bang, nanti setiap dua hari atau sepekan sekali minta. Jengkel atau enggak lama-lama? Pasti jengkel. Meskipun apa? Saudara sendiri. Bahkan diceritakan ada orang kakak beradik. Kakaknya kaya, adiknya ini apa? Adiknya ini miskin. Bahkan adiknya ini kalau enggak salah buta. Kemudian adiknya sering minta sama kakaknya. Minta. Lama-lama kakaknya jengkel. Ketika kakaknya jengkel, dia pesan sama pembantunya, tolong nanti kamu malam-malam gali lubang. Ini jalan biasa dilalui sama adik saya. Gali lubang. Ya. Begitu nanti dia masuk ke dalam lubang, langsung apa? Tutup. Saking jengkelnya, bayangkan. Ya. Taunya apa? Pas pagi, subuh, adzan, kakaknya yang keluar. Dia lupa sama pesannya sama apa? Pembantunya. Lewat jalan itu, dia yang masuk ke dalam lubang, ditimbun sama apa? Sama pembantunya. Ini namanya senjata makan tuan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-43. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Siapa yang punya rencana jahat, maka rencana jahat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Ini menggambarkan bahwa manusia kalau dimintai terus lama-lama apa? Jengkel. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa terus meminta, berdoa, Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala senang ketika kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita minta di bulan Ramadan? Yang kita minta tiga. Yang pertama adalah kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan sudah tinggal berapa jam lagi, ya. Tapi bisa enggak kita pastikan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan? Bisa enggak? Enggak bisa, ya. Kita enggak bisa memastikan apa yang terjadi nanti siang, nanti sore, kita enggak tahu apa yang akan terjadi sama kita. Maka ini yang pertama kita minta, yaitu kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang kita minta adalah kita minta dimudahkan untuk ibadah selama bulan Ramadan. Kita minta dimudahkan untuk beribadah selama bulan Ramadan. Karena ibadah itu tidak berdasarkan kekuatan, tidak berdasarkan otot. Kalau otot semakin gede, ibadahnya semakin kuat, enggak. Ya. Berapa banyak orang yang berotot tapi tidak apa? Tidak ke masjid. Kalau disuruh angkat barbel 100 kilo, kuat enggak? Oh, kuat. Suruh naik gunung, itu bisa tektok. Ya, tektok apa? Naik turun lagi, bahkan naiknya lari. Kita yang baru 20 langkah sudah ngos-ngosan, dia masih apa? Masih lari kenceng ke atas gunung. Tapi begitu azan subuh, rumahnya di samping masjid, untuk dia membuka matanya dia enggak kuat. Ya, padahal ototnya apa? Besar, 200 kilo diangkat. Untuk buka mata dia enggak kuat. Ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu bukan dengan kekuatan. Juga ibadah itu bukan berdasarkan pengalaman. Kalau kerja mungkin berdasarkan apa? Pengalaman. Kalau ibadah itu enggak berdasarkan pengalaman. Artinya mungkin ada yang mengatakan Ramadan tahun lalu alhamdulillah bisa 5 juz, ya. Saya yakin Ramadan ini saya lebih baik, ya. Tahun lalu aja 5 juz, sekarang 5 kali khatam. Tahun ini ya saya yakin saya bisa 10 kali khatam. Dia lupa untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Belum tentu sukses. Karena ibadah itu adalah taufik. Kita bisa hadir ke pengajian ini bukan karena kekuatan kita. Tapi kita bisa hadir ke sini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah. Kita bisa sedekah, kita bisa sholat. Itu semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan sholat. Kita tidak akan apa? Sedekah. Jadi semuanya itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syiar kita adalah Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat yang pertama, Iyyaka na'bud, itu adalah tujuan kita diciptakan. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah, Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Penggalan yang kedua, kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan, adalah sarana menuju kepada apa? Tujuan. Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa ya, minta tolong kepada Allah. Apa doanya? Supaya kita dimudahkan, diberi pertolongan oleh Allah untuk beribadah. Doanya apa? Doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepadamu. Untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kemudian yang ketiga yang kita minta kepada Allah adalah kita minta supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Kita minta supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah besar. Salat malam, sedekah, baca Quran, puasa. Dan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah supaya amal-amal saleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. Doanya apa doanya? Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal ya, sering dibaca ya setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Kemudian Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya, kiat supaya kita bisa sukses ya, beribadah di bulan Ramadan adalah kita berilmu. Kita berilmu. Menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita harus pelajari? Yang pertama adalah ilmu terkait keutamaan bulan Ramadan. Kita perlu untuk masang di rumah kita keistimewaan bulan Ramadan. Tadi sudah kita sebutkan ya, diantaranya apa? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, kemudian bulan yang penuh dengan ampunan, kemudian apalagi tadi? Amal saleh dilipat gandakan. Ini perlu untuk kita tahu. Kenapa? Karena kalau orang itu dia gak tahu keistimewaan bulan Ramadan, maka dia cenderung akan meremehkan. Dia akan menjadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Ibarat anak kecil. Anak kecil dia gak tahu emas antam 10 gram. Dia gak tahu nilainya. Kalau antum kasih emas sama permen, kira-kira yang dipilih yang mana, Pak? Permen atau emas? Atau emas sama mobil-mobilan, ya. Mana yang dipilih? Emas atau mobil-mobilan? Ya. Mobil-mobilan pasti langsung ditunjuk itu biasanya, ya. Kalau dikasih emas, dipegang-pegang bentar, digigit kok keras, dilempar. Dia enggak tahu. Tapi kalau antum kasih 10 gram, antum buang atau antum jaga, Pak? Jaga, ya. Simpan langsung masukin tas, kalau ada gembok-gembok, ya. Kalau ditinggal itu tas, antum pasti di kamar mandi was-was, aduh. Ada yang ngambil atau enggak ya, ada yang ngambil atau. Kalau ditaruh kantong pegang, dikit-dikit pegang, naik motor apalagi? Dipegangin terus, takut apa? Jatuh apalagi ada polisi tidur ya. Wah, ini sangat dijaga. Kenapa antum jaga emas 10 gram? Karena tahu apa? Tahu nilainya. Tahu nilai. Kalau 1000 rupiah taruh di kantong, jaga atau enggak? Kadangkala cuek. Ya, ketika hilang pun, oh iya, apalah 1000 ini. 10 gram hilang, kecewanya apa? Nyeselnya, sakit hatinya luar biasa. Kalau kita tahu nilai daripada bulan Ramadan, pasti akan kita jaga. Pasti akan kita apa? Jaga. Kita enggak akan mau waktu di bulan Ramadan berlalu itu dengan apa? Sia-sia. Tidak ada amalan dunia, tidak ada amalan apa? Pasti kita akan sedih. Ketika bulan Ramadan berlalu, kita enggak mengerjakan apapun. Kalau kita tahu nilai daripada bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tentang fikih di bulan Ramadan. Ya, terkait dengan kapan makan sahur, terkait dengan pembatal-pembatal puasa, apakah nelan ludah itu termasuk pembatal puasa ataukah tidak, ya. Dan bagaimana kalau safar, apakah sebaiknya puasa ataukah tidak. Maka ilmu-ilmu ini ya hendaknya dipelajari. Ya, saya kira sudah dipelajari ini, Pak ya. Terkait dengan fikih bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kiat berikutnya supaya kita sukses di bulan Ramadan adalah dengan kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati. Amr bin Qais Al-Mula'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Tuba liman aslaha qalbahu qabla Ramadan." Berbahagialah orang yang dia membersihkan hatinya sebelum bulan Ramadan. Berbahagialah seseorang yang dia membersihkan hatinya sebelum bulan Ramadan. Karena hati ini ibarat raja. Hati ibarat raja. Yang disebutkan dalam hadis, "Idza salahat, salahatil jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasadatil jasadu kulluh." Kalau hati ini baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Kalau hati rusak, semua anggota tubuh akan apa? Rusak. Dan hati itu kalau bersih, dia merespon. Kalau kita melakukan maksiat. Tapi kalau hati itu sudah mati, kadangkala kita maksiat, selesai maksiat bukannya nyesel tapi bahagia. Bahkan lagi maksiat pun apa? Ketawa-ketawa. Kenapa? Karena hati apa? Hati mati. Coba kita lihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat luar biasa. Kalau kita baca biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang yang luar biasa, ya. Amirul Mukminin. Disebutkan Umar itu pernah nyium istrinya di saat beliau puasa di siang hari di bulan Ramadan. Begitu habis cium istrinya, itu ngerasa berdosanya luar biasa. Ngerasa apa? Ngerasa berbuat dosa. Sehingga beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Wahai Rasul, ataitul yaum amran azima." Hari ini aku melakukan perkara yang sangat-sangat besar. Emangnya apa, wahai Umar? Aku cium istriku. Ya, boleh atau enggak, Pak? Siang hari di bulan Ramadan. Cium istri boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Ya, boleh, enggak batal puasa. Yang penting apa? Bisa jaga, bisa jaga syahwatnya, nafsunya bisa dijaga. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, sunnah hukumnya apa? Bercumbu di siang hari di bulan Ramadan. Yang penting apa? Bisa nahan nafsu. Kalau kebablasan, ya, berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, ini apa? Dosa. Dan kafarahnya apa? Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau bercumbu atau jima di siang hari di bulan apa? Ramadan. Tapi kalau bercumbu enggak apa-apa. Ya, bahkan ada yang mengatakan apa? Sunnah. Tapi Umar lihat bagaimana dia ngerasa. Itu sebuah apa? Dosa. Dikira itu merupakan apa? Dosa. Ini tanda hati bersih. Tapi banyak orang kita lihat. Mereka berzina. Bahkan berzina, ketika berzina itu senang-senang. Bahagia. Ketawa-ketawa. Seolah tidak ada apa? Dosa. Ini kalau hati sudah apa? Mati. Maka penting bagi kita untuk membersihkan hati kita di bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan. Dari sekarang, ya, tinggal berapa jam lagi Ramadan, kita berusaha membersihkan hati kita. Kita bersihkan dari apa hati kita? Yang pertama adalah kita bersihkan dari riya, dari riya. Ya. Karena riya itu apa riya? Beribadah untuk apa? Untuk disanjung, untuk dipuji. Dan di bulan Ramadan itu kita melakukan ibadah-ibadah besar. Sedekah di bulan Ramadan sama luar Ramadan beda atau enggak, Pak? Biasanya beda, ya. Kalau di luar Ramadan itu 2.000, di bulan Ramadan bisa 50.000, benar ya? Walaupun kadang-kala niatnya juga pengennya 2.000, tapi karena ngantuk-ngantuk, ya. Karena 2.000 mirip 50.000, ya, akhirnya keluar 50.000, padahal niatnya apa? 2.000, ya. Karena ngantuk sama lapar, jadi apa? Ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah besar. Ini kalau niat kita bermasalah, maka khawatir ibadah kita hangus. Makanya diingatkan, ya, di bulan Ramadan itu, kita memperhatikan hati kita. Niat kita, keikhlasan kita. Hadis yang tadi sudah kita bacakan, yang serupa, 3 hadis yang serupa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan apa? Iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharapkan pahala. Bukan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Jadi kita jaga keikhlasan kita. Karena pahala itu tergantung dari niat. Kalau niat kita ikhlas, meskipun amalan kita kecil, maka pahala bisa menjadi apa? Besar. Sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, rubba amalin sogirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil, tapi dia menjadi besar gara-gara apa? Niat. Dan bisa jadi amalan itu besar, dia menjadi kecil gara-gara apa? Gara-gara niat. Maka kita perhatikan niat kita. Puasa kita untuk siapa? Baca Quran kita untuk siapa? Sedekah kita untuk siapa? Karena niat yang keliru itu bukan hanya dapat menghapuskan dosa, tapi juga bisa menyeret kita masuk ke dalam neraka. Jadi yang menyeret seorang masuk ke neraka itu bukan cuma zina, bukan cuma minum khamar, tapi yang menyeret seorang masuk ke neraka itu juga bisa jadi apa? Amal-amal solehnya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang sering dijelaskan terkait dengan apa? Tiga orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka. Yang pertama siapa, Pak? Yang pertama kali dibakar di neraka itu siapa? Siapa? Orang yang baca Quran, ya. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang jihad fisabilillah. Yang ketiga siapa? Orang yang bersedekah. Bayangkan yang pertama ya, jihad di jalan Allah. Ini amalan besar atau amalan kecil jihad itu? Amalan sangat besar. Amalan yang sangat besar. Yang kalau kita baca sejarah para sahabat, ketika mereka diajak jihad sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jarang ada yang kita baca atau mungkin nggak ada. Ketika diajak jihad itu, ya nanti wahai Rasul nanti. Ya, ada sih yang nanti akhirnya nggak jadi jalan. Pada perang apa itu? Pada perang Tabuk ya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Tapi seringnya kita baca sejarah, sahabat itu kalau diajak jihad itu nggak ada yang nanti nggak ada. Bahkan ada anak sama bapak, dua-duanya pengen berangkat jihad. Tapi gak bisa, dua-duanya ini berangkat karena harus ada yang di rumah jagain orang rumah. Akhirnya mereka undi. Ketika diundi, anaknya yang keluar sebagai pemenang, anaknya yang berangkat. Begitu anaknya mau berangkat, dicegat sama bapaknya. Dihadang, sudah anak, bapak aja yang berangkat, kamu di rumah aja. Kamu jagain adik-adikmu. Apa kata anaknya? Abi, kalau ganjarannya selain surga, Abi yang berangkat. Tapi karena ganjarannya surga, saya yang berangkat. Ya. Menunjukkan bahwasanya jihad amalan yang besar. Bahkan ada seorang sahabat itu, dia junub, baru nikah, ketemu istrinya, jima. Belum sempat mandi, ada panggilan jihad langsung berangkat. Begitu jihad dia syahid dan dimandikan sama malaikat. Sahabat siapa itu, Pak? Sahabat siapa namanya? Pernah dengar enggak kisahnya? Dimandikan sama malaikat. Sahabat siapa? Siapa? Julaibib. Namanya Hanzalah Ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Perang apa? Perang Uhud, ya. Ketika perang Uhud selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat ada malaikat memandikan Hanzalah. Maka Nabi mengatakan, coba tanya sama istrinya Hanzalah, apa yang dilakukan sehingga dia dimandikan sama malaikat. Ketika ditanya, istrinya menjelaskan, semalam kami berkumpul, jima. Kemudian selesai, beliau belum sempat mandi, ada panggilan apa? Iya, ikut syahid, kemudian dimandikan sama apa? Malaikat. Menunjukkan bahwasanya jihad ini amalan yang sangat apa? Amalan yang sangat besar. Ya. Kalau kita juga baca sejarah perang Hamra'ul Asad. Pernah dengar gak, Pak? Perang Hamra'ul Asad. Pernah dengar atau belum? Hamra'ul Asad itu perang setelah perang Uhud satu hari. Baru nyampe perang Uhud, baru nyampe Madinah, perang Uhud hari Sabtu. Hari Ahad sudah diajak perang lagi sama Nabi. Itu sahabat kan di perang Uhud banyak yang terluka, banyak yang berdarah-darah. Luka masih meneteskan darah, harus berangkat lagi. Dan tidak ada satupun yang mengeluh. Semuanya berangkat sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya padahal mereka dalam kondisi apa? Terluka. Ini menunjukkan jihad amalan yang besar. Ya, para sahabat Kalau diajak jihad enggak ada yang nolak. Semuanya apa? Semangat. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita salah niat, ini amalan besar. Kalau kita salah niat, maka apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis, ada orang yang berjihad dipanggil. Untuk siapa engkau berjihad? Maka dia mengatakan, untuk engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau jihad itu supaya dikatakan sebagai apa? Sebagai pahlawan. Sebagai pemberani. Fakodakil. Dan pujian ini telah engkau dapatkan. Panggil malaikat, diseret dia masuk ke dalam apa? Neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar Al-Quran. Dalam hadis ini dipanggil dia. Ditanya, untuk siapa engkau belajar Al-Quran? Untuk engkau ya Allah. Allah mengatakan, dusta. Engkau belajar Al-Quran itu supaya dikatakan sebagai apa? Sebagai qori. Dan pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Dan membaca Al-Quran itu amalan besar. Amalan yang ada seorang salaf itu sampai dia ketika belajar Al-Quran. Kalau enggak salah tabiin, belajar Quran sama sahabat. Habis belajar Quran dia balik ke negerinya. Dia duduk di masjid ngajarin Quran selama 40 tahun. Ketika ditanya kenapa engkau mau duduk di sini mengajarkan Al-Quran 40 tahun. Maka dia hanya menjawab, karena hadis Nabi SAW, khayrukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alasan dia duduk. Ya. Jadi membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, amalan besar. Dan orang yang belajar Al-Quran, potensi untuk riaknya besar atau kecil, Pak? Besar atau kecil? Besar. Orang belajar Quran, suaranya bagus, hafalannya kuat, pengen gak suaranya itu diperdengarkan ke orang? Pengen gak, Pak? Kadang-kadang ada perasaan juga. Kepengen orang tahu kalau dia memiliki suara yang indah, hafalan yang kuat. Ya. Jadi susah juga kita menjaga keikhlasan. Maka dipanggil sama Allah, untuk siapa engkau belajar Quran? Untuk engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar Quran supaya dikatakan qari. Panggil malaikat. Syarat dia masuk ke dalam apa? Neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang sedekah, dermawan. Menjadi dermawan, punya duit, suka disedekah-sedekahkan. Amalan besar atau kecil, Pak? Amalan besar. Enggak semua orang punya uang kemudian baik. Enggak semua orang. Tapi harus apa? Ikhlas. Kalau kita nyumbang 5.000, suka ditutup-tutupin enggak, Pak? Suka kita tutup-tutupin. Kalau 5.000, 100.000, kadang masih apa? Kalau ada kotak, kita tutup. Tapi 5 miliar antum nyumbang buat masjid misalkan 5 miliar. Tetangga kanan kiri antum enggak ada yang tahu, gelisah atau enggak? Gelisah enggak, Pak? Kalau enggak ada yang tahu antum nyumbang 5 miliar, enggak ada satupun yang tahu. Gelisah atau enggak? Ya. Kadang-kadang kita gelisah. Karena habis nyumbang 5 miliar kok enggak ada yang puji-puji ya. Kok enggak ada yang bilang Masya Allah antum sedekahnya gede sekali. Kita kadang-kadang apa? Gelisah. Makanya kadang-kadang orang ketika nyumbang, titip sama DKM. Tolong nanti sebelum Jumatan umumin. Bulan habis nyumbang berapa? 5 miliar untuk renovasi masjid. Berat kita untuk ikhlas juga. Ketika kita apa? Sedekah. Tapi kalau kita enggak ikhlas, dipanggil sama Allah. Untuk siapa engkau sedekah? Untuk engkau ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Engkau itu sedekah supaya dikatakan sebagai apa? Dermawan. Dan pujian itu telah engkau dapatkan. Syarat masuk ke dalam apa? Neraka. Maka jemaah yang dibelakang oleh Allah, ini hal yang sangat penting ya di bulan Ramadan ini. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah-ibadah yang besar. Maka kita berusaha di bulan Ramadan kita bersihkan hati kita. Kita ikhlaskan ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketidakikhlasan itu bisa berujung kepada su'ul khatimah. Sebagaimana di perang Uhud, ada orang yang berjihad. Itu dia berjihad dengan gagah berani. Banyak musuh yang dibunuh sama dia. Bahkan dia maju gak kenal mundur. Tiga sahabat ketika melihat orang ini jihad, sahabat mengatakan calon penghuni surga ini. Nabi yang dengar pujian sahabat mengatakan, calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka. Ada sahabat penasaran, kenapa kok Nabi SAW mengatakan dia penghuni neraka? Padahal dia berjihad dengan gagah berani. Ketika sahabat ini ngikutin, akhirnya orang ini jatuh dalam kondisi tubuhnya penuh dengan luka. Maka ditanya, kamu jihad karena siapa? Untuk Islam atau engkau jihad itu untuk kaummu? Maka dia mengatakan, aku berjihad untuk kaumku. Akhirnya dia ngambil pedangnya sendiri, ditusukkan ke perutnya. Dia bunuh apa? Bunuh diri. Namanya siapa orang ini, Pak? Namanya Kuzman. Namanya siapa? Kuzman. Maka ketidakikhlasan itu bisa berujung kepada su'ul khatimah. Juga diceritakan dalam kitab Az-Zuhd. Ya, ada orang namanya Mansur bin Ammar. Dia punya teman pelaku maksiat. Tapi akhirnya temannya ini taubat. Akhirnya rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kemudian Mansur bin Ammar kehilangan temannya. Mana kok gak pernah kelihatan lagi si fulan. Setelah dicari-cari akhirnya dikabarkan kalau temannya ini sakit. Dan dia ada di rumahnya. Ketika didatangi, maka Mansur bin Ammar kaget. Temannya ini geletak dalam wajah yang hitam. Kemudian Mansur bin Ammar mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Maka kata temannya ini, aku gak bisa ngucapin kalimat ini. Ada penghalang antara diriku dengan kalimat ini. Kenapa bisa? Mana sholatmu, mana puasamu, mana sedekahmu yang banyak. Maka dia mengatakan, itu semua dusta. Saya itu taubatnya bohong-bohongan. Saya itu puasa, sholat, supaya saya dikenang sebagai orang baik. Tapi semua itu dusta. Saya kalau masuk rumah, saya kunci rumah saya kembali minum apa? Khamar. Akhirnya ditinggal sama Mansur, temannya ini pun meninggal dunia tanpa bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka jamaah kita ikhlaskan ya, ibadah kita hanya untuk Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya yang kita bersihkan dari hati kita adalah hasad, iri, dengki. Ini kita bersihkan dari hati kita. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati kita dari hasad. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana engkau menyambut bulan Ramadan? Maka Ibn Mas'ud mengatakan, "Maka na ahaduna yajru ala istiqbaliha wa fi qalbihi dzarratu hikdin ala akhihi muslim." Tidak ada satupun dari kami yang berani menyambut bulan Ramadan dalam keadaan di hati kami ada hasad terhadap saudara kami sesama muslim, meskipun hanya sekecil zarah. Kami enggak berani menyambut bulan Ramadan dalam keadaan hati kami ini ada hasad, meskipun hanya sekecil apa? Zarah. Maka jemaah yang dibelakan oleh Allah, kita bersihkan ya hati kita dari hasad, iri, dengki. Kalau kita dengar teman kita hari pertama sudah baca 5 juz, kita kepengen nyelip dia 6 juz, itu hasad atau bukan? Itu bukan hasad, itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Itu namanya ghibtah. Tapi kalau kita ngelihat tetangga kita jualan gorengan, kita juga penjual gorengan, dagangan dia lebih laris, kita enggak, hasad atau enggak? Kita enggak suka. Itu namanya apa? Hasad. Ya. Dan hasad itu biasanya muncul sesama profesi. Tukang gorengan sama tukang gorengan. Tukang bakso sama tukang bakso. Tukang bakso sama tukang ojek, hasad atau enggak, Pak? Kadangkala enggak. Justru saling apa? Tolong menolong. Tukang bakso ngomong sama tukang ojek, nganter pelanggan ke sini dapat mangkok gratis. Ya. Saling tolong apa? Menolong. Tapi tukang bakso sama tukang bakso biasanya saling apa? Saling hasad. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang kita bersihkan dari hati kita adalah kita bersihkan dari dendam. Kita bersihkan dari dendam. Kita berusaha di bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk minta maaf kalau kita punya salah sama teman kita. Kita bermusuhan sama teman kita atau sesama jamaah, kita minta maaf. Jangan sampai di bulan Ramadan kita masih apa? Masih musuh-musuhan. Jadi kalau sholat tarawih yang satu pojok sana, ada nggak begitu, Pak? Ada ya? Aduh, si fulan di situ lagi. Dia nyari apa? Soft yang lain, sisi yang lain. Karena dia lagi jengkel, lagi hasad, lagi berantem sama temannya. Kalau kita yang nyakitin dia, kita yang zalim sama dia, kita minta maaf. Jangan sampai permusuhan kita bawa sampai bulan apa? Ramadan. Karena disebutkan dalam hadis, salah satu la tartafi salatuhum fauqa ru'usihim syibra. Ada tiga golongan yang salatnya itu enggak naik dari atas kepalanya meski hanya satu jengkal. Ada tiga golongan yang salatnya enggak naik ke atas kepalanya meski hanya satu jengkal. Artinya salatnya enggak diterima. Di antara tiga golongan ini adalah al-akhawani mutasoriman. Dua orang yang saling apa? Yang saling bermusuhan. Maka hati-hati. Dan khawatirnya permusuhan kita jaga sampai apa? Hari kiamat. Kezoliman kita rawat sampai hari kiamat. Kalau kita pernah zolim sama orang dan kita belum minta maaf, khawatirnya lelah-lelah kita di bulan Ramadan itu cuma kita bagi-bagikan sama orang yang pernah kita apa? Zolimi. Benar gak, Pak? Karena di hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al muflisu fina mala dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu yang enggak punya dirham, yang enggak punya harta itu orang bangkrut, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut adalah yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, zakat, sedekah. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga apa? Pernah menumpahkan darah si fulan, pernah mencaci maki si fulan, merobek-robek kehormatan si fulan. Akhirnya orang-orang yang dia zulimi ngantri menuntut haknya. Dan dia cuma bisa memberikan apa? Pahalanya. Pahala puasanya dia kasih, pahala sholatnya dia kasih. Maka menjadi sia-sia ibadah dia. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita masih ada tanggungan kezuliman, kita minta maaf sama teman kita, sama saudara-saudara kita, sama sesama jamaah masjid. Dan kita sebagai orang yang terzolimi, kalau bisa kita mudah untuk memaafkan. Kalau bisa kita apa? Mudah untuk memaafkan. Apalagi kita didatangi sama teman kita yang sudah zolim sama kita, bawa bingkisan. Ya. Bawa bingkisan ada emasnya 5 gram. Nah, kalau minta maaf ya gitu kan enak. Jangan sampai kita tetap apa? Tetap gak mau memaafkan. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Diceritakan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu meninggalnya kenapa, Pak? Ada yang tahu gak Umar bin Abdul Aziz meninggalnya kenapa? Sebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz itu meninggal karena diracun. Siapa yang meracun dia? Yang meracuni dia adalah budaknya sendiri. Kenapa budaknya meracuni tuannya? Karena budaknya dibayar sama orang 1.000 dinar. 1.000 dinar berapa? 1.000 dinar. Besar ya. 1 dinar berapa? 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz ini sakit, diperiksa sama tabib, ditanya, kamu ini sakit karena keracunan. Kira-kira siapa yang meracuni engkau? Maka dipikir-pikir kayaknya budak saya nih. Dia yang terakhir kasih saya minum. Panggil budaknya, ditanya, kamu meracuni saya? Iya, kenapa? Karena saya dibayar. Berapa? 1.000 dinar. Kata Umar bin Abdul Aziz, ambil uang itu masukkan ke Baitul Mal. Setelah itu kamu pergi. Jangan sampai ada orang yang lihat engkau. Karena kalau engkau kelihatan sama orang, kau bisa dibunuh. Pergi. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz gak panggil algojonya untuk apa? Membunuh orangnya. Untuk memenjarakan dia. Tapi disuruh pergi, pergi, pergi. Ya. Jangan sampai ada yang lihat. Dimaafkan. Padahal apa? Begitu budaknya pergi, dia meninggal dunia. Jadi ini namanya apa? Namanya pemaaf. Ya. Gak dendam. Begitu juga dengan seorang yang bernama Atok bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Atok bin Abi Rabah itu seorang mufti di Mekah. Tidak ada yang berfatwa di musim haji ketika itu kecuali Atok. Atok bin Abi Rabah ini orangnya hitam, pincang. Sehingga kalau enggak pernah melihat, enggak pernah kenal kalau dia mufti, mungkin orang menganggapnya orang biasa. Ya. Mungkin cenderung diremehkan. Maka ketika itu ada sodagar masuk masjid. Kemudian dia tidur di masjid. Dalam kondisi tasnya terbuka. Kelihatanlah kepingan-kepingan dinar. Kemudian ada temannya masuk. Ngelihat, waduh, ini kalau gak diamankan bisa dicuri orang. Maka sama temannya diamankan tasnya. Kemudian temannya setelah itu pergi. Ketika orang ini bangun, dia kaget. Tas saya mana nih? Dia tengok-tengok, ternyata dia lihat cuma ada Atok lagi sholat. Langsung didatangi si Atok. Ditanya, pencuri. Kamu habis nyuri, hebat ya, pura-pura apa? Sholat. Mana uang saya? Mana? Selesai sholat, Atok tanya, uang yang mana pak? Jangan pura-pura ya. Kamu hebat juga ya, habis nyuri langsung apa? Pura-pura sholat. Maka kata Atok, berapa emang uangnya? 100 dinar uang saya itu. Maka kata Atok, ke rumah saya, dibawa ke rumahnya, dikasih 100 dinar. Kemudian orang ini pergi, ketemu sama temannya. Dia mengatakan, dia cerita, tadi saya tidur di masjid, uang saya ada yang nyuri. Alhamdulillah pencurinya ketangkap. Dibalikin uangnya. Kata temannya apa? Uang ente gak dicuri. Uang ente ana amanin. Tadi saya masuk masjid, ente tidur, kelihatan uang ente kelihatan. Saya takut dicuri, saya amanin. Ini uang ente nih. Itu uang siapa yang kamu ambil? Emang siapa yang kamu anggap pencuri? Itu tadi ada orang hitam pincang. Ya. Saya kira dia pencurinya. Kata temannya itu Atok. Ya. Atok bin Abi Rabah muftinya Mekah. Balikin uangnya sama dia. Maka ketika dibalikin, apa kata Atok? Kamu sudah saya maafkan. Kamu nuduh saya pencuri, sudah saya maafkan. Uang yang ada sama kamu, silakan bawa. Silakan apa? Bawa. Saya enggak mau lagi ambil uang tersebut. Kamu bawa. Ada enggak di sini, Pak, yang seperti itu, Pak? Dizolimi terus uangnya dikasih. Ada enggak? Enak ya kalau ada. Dizolimi kita dikasih apa? Kasih duit. Ya. Inilah orang yang hatinya apa? Bersih. Enggak ingin menjadi penghalang orang masuk ke dalam apa? Surga. Sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan, semua yang pernah zulimi saya maafkan. Enggak ada untungnya bagi saya menjadi penghalang mereka untuk masuk ke dalam apa? Surga. Taib jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ya, kiat supaya kita bisa sukses di bulan Ramadan ini adalah kita jaga puasa kita dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Pembatal puasa, makan, minum, jima, ya, ini adalah pembatal-pembatal puasa. Haid, nifas, ini pembatal puasa. Ada pembatal pahala puasa. Jadi lelah-lelah kita, haus-haus kita, lapar-lapar kita enggak dikasih pahala sama Allah. Kita cuma dapat hausnya doang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atash." Bisa jadi ada orang yang puasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi enggak dapat pahala dia. Cuma dapat lapar dan haus. Apa itu pembatal pahala puasa? Di antaranya adalah perbuatan maksiat. Itu bisa mengurangi pahala puasa. Maksiat-maksiat yang kita kerjakan di siang hari di bulan Ramadan bisa mengurangi pahala puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya seperti dusta. Ada yang mengatakan dusta itu dapat membatalkan pahala puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi haja yukhfi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi siapa yang tidak bisa meninggalkan apa? Dusta. Allah tidak butuh sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka kita jaga lisan kita ketika kita berpuasa. Karena ada yang mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Apabila engkau puasa, maka puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga lisan. Artinya puasakan itu apa, Pak? Puasa secara bahasa itu artinya apa? Al-imsak, menahan. Tahan pandangan, tahan pendengaran, tahan juga apa? Lisan. Untuk tidak melihat hal yang diharamkan, mendengar hal yang diharamkan, berucap dengan kata-kata yang diharamkan. Karena itu dahulu mereka untuk menjaga puasanya, para salaf untuk menjaga puasa mereka supaya maksimal, mereka berdiam diri di masjid. Jadi berdiam diri apa? Di masjid. Kalau sekarang kita berdiam diri di masjid, kalau setan gepeng masih kita bawa, sia-sia, benar gak, Pak? Tetap aja sekro-sekro lihat yang bening-bening, ya. Kadang juga terdengar hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau mau benar-benar terjaga, nah ini mungkin bisa dinonaktifkan. Tapi kalau ini masih nyala, kuota kenceng, meskipun di dalam masjid, tetap aja kita bisa apa? Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sekali, yang terakhir, ibadah-ibadah yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah jangan sampai kita salah prioritas. Jangan sampai kita lebih semangat kepada yang sunnah yang wajib kita tinggalkan. Yang sunnah contohnya yang banyak orang semangat mengerjakannya sholat tarawih. Tapi yang wajib ditinggalkan. Tarawih itu masjid full atau enggak, Pak? Full, apalagi hari pertama, hari kedua. Itu biasanya apa? Sampai jalan-jalan ya, masjid enggak muat. Besoknya pas sholat zuhur asar ada jamaah atau tidak? Biasanya jamaahnya apa? Sepi. Ada yang ketiduran, ada yang kerja khawatirnya enggak sholat, ya. Maka jangan sampai apa? Salah prioritas. Yang wajib harus lebih kita apa? Perhatikan daripada yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita juga cuma ibadahnya itu ibadah qasirah. Jadi ada ibadah qasirah, ada ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah yang manfaatnya kembali cuma kepada diri kita. Kalau muta'addiyah itu ibadah yang kembalinya kepada orang lain. Jangan sampai kita cuma baca Quran aja. Kita enggak peduli sama orang. Ya. Kita enggak peduli sama keluarga kita. Sama anak, sama istri. Istri sibuk ngupasin bawang, motong-motong bawang, goreng tahu, goreng bakwan, ya. Lagi tengah-tengah goreng gas mati. Kita enggak punya pembantu ya, kita enggak. Kalau ada pembantu mungkin enak. Istri kita manggil kita, "Bang, tolong, Bang. Kenapa? Gasnya mati." Umi enggak lihat Abi lagi ngapain nih? Lagi baca Quran, ya. Abi udah ketinggalan sama teman-teman Umi. Umi lah sendiri yang berangkat. Nah, ini cuma mau mentingin apa? Diri sendiri. Enggak memperhatikan apa? Orang lain. Padahal bantu istri juga bagian daripada apa? Ibadah. Kita memperhatikan anak, itu juga bagian daripada apa? Ibadah. Jangan cuma mementingkan diri apa? Sendiri. Kemudian ibadah-ibadah yang hendaknya diperhatikan di bulan Ramadan ada lima. Yang pertama puasa. Dan puasa ini hukumnya adalah wajib. Kalau enggak puasa di bulan Ramadan enggak ada uzur, enggak sakit, enggak safar, enggak haid, enggak nifas, ya. Maka diancam. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan Ramadan itu beliau mengatakan syarrun minaz-zani, lebih buruk dari pezina. Lebih buruk dari peminum khamar. Orang yang enggak puasa di bulan Ramadan. Yang puasa kemudian membatalkan puasanya tanpa ada uzur, itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi dibawa naik ke atas gunung, kemudian Nabi dengar suara orang yang disiksa. Kemudian setelah dilihat ternyata ada orang-orang yang digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas, dalam kondisi mulutnya menganga, robek. Kemudian ditanya, man ha'ula, siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ini yang berbuka. Awalnya sudah puasa. Bagaimana memang dari awal tidak niat untuk apa? Puasa. Kemudian amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan kita perhatian dengan Al-Quran. Karena antara Ramadan dengan Al-Quran itu sangat kuat sekali hubungannya. Karena itu di dalam Al-Quran, kata Ramadan disebutkan berapa kali, Pak? Kata Ramadan dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak berapa kali? Kata Ramadan dalam Al-Quran disebutkan cuma satu kali. Dan begitu disebutkan kata Ramadan, langsung dikaitkan dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu, Malaikat Jibril alaihi salam turun untuk menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan apa? Ramadan. Para salaf dahulu mereka tutup kitab-kitab hadis mereka dan mereka beralih kepada apa? Al-Qur'an. Karena itu kita dapati ada kisah bahwasanya Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 kali khatam Al-Qur'an. Tandanya sehari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Bisa enggak, Pak, kira, Pak? Berat ya. Khatam 2 kali setiap apa? Hari ini apa? Berat. Satu juz aja ngos-ngosan apalagi apa? Khatam. Tapi ya tadi kita perhatian dengan apa? Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, amalan yang kita perhatikan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih. Kita berusaha di bulan Ramadan ini kita usahakan bisa tarawih berjamaah. Karena tadi keutamaannya man sallama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai akan ditulis untuknya salat satu malam suntuh. Ya, kita berusaha meskipun ini sunnah tapi kita berusaha untuk bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak sedekah. Sebutkan dalam hadis, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Dan di antara bentuk sedekah kita adalah kita memberikan makan untuk berbuka. Kalau bisa kita buat paket ya, 100 paket ke 50 paket, 10 paket. Untuk orang berbuka puasa. Karena pahalanya apa kita memberikan makan orang berbuka? Kita mendapatkan apa? Pahala puasa. Jadi kalau ada 5 orang yang kita kasih makan untuk berbuka, kita dapat 5 apa? Pahala puasa. Dapat 5 pahala puasa. Ditambah kita sendiri puasa jadi 6 apa? Pahala puasa. Kemudian amalan yang terakhir adalah doa. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tidak berdoa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah. Dimulai dari ayat berapa ayat puasa itu? 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di tengah-tengah ayat puasa ada ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini menunjukkan bahwa doa sangat diperhatikan di bulan apa? Ramadan. Jadi kita berdoa karena doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan atau saat kita puasa tidak akan apa? Tidak akan tertolak. Salah satu melaturat ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Di antaranya adalah da'watus sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Maka kita berdoa kepada Allah, tadi sudah kita sebutkan manfaat daripada berdoa, bahwasanya doa itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah apa? Doa. Wallahu ta'ala alam, ya mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ada yang bertanya? Bismillah, ada berseliweran di medsos mengenai ucapan mohon maaf lahir dan batin menjelang satu Ramadan. Apakah hal ini dibenarkan? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya ini tidak dianjurkan ya, kita maaf-maafan. Tapi tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara hal yang hendaknya kita perhatikan di bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan Ramadan kita membersihkan apa? Hati kita. Kalau kita enggak ada salah sama orang yang enggak usah minta maaf, benar enggak, Pak? Kalau enggak ada salah kan kita kadang-kala kebiasaan kita mau Ramadan, mau Lebaran minta maaf lahir batin ya, kita enggak ada salah sama dia. Tapi kita kadang-kala apa? Minta maaf. Sebenarnya enggak dianjurkan. Kalau kita punya salah baru kita berusaha untuk minta maaf sama dia. Ya. Di menjelang Ramadan kah atau sudah masuk bulan Ramadan, kalau dia belum maafin kita ya kita terus minta maaf sama dia. Jadi enggak mesti apa? Enggak mesti broadcast kirim kadangkala pakai puisi-puisi ya. Pakai kata-kata indah, bila tangan tidak bisa, sampai ada yang bilang kayaknya lumpuh nih orang. Ya. Enggak bisa menjabat, enggak bisa ini. Ini enggak usah pakai begitu-begituan juga ya, enggak usah dikhususkan juga minta maaf tanggal 1 apa? Ramadan ini enggak diamalkan, enggak diajarkan ya. Cuma kalau kita punya salah ya kita minta apa? Minta maaf. Wallahu taala. Bolehkah anda mentargetkan ibadah dalam bulan Ramadan target yang lebih tinggi? Walau kadang dari usia semakin menurun, kemampuan untuk beribadah melemah secara fisik atau sadar diri. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Boleh-boleh saja ya kita menargetkan. Kita mau khatam berapa, kita mau sedekah berapa. Jadi ibadah kan bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Ada ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah sedekah dan yang lainnya. Kita targetkan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena anaknya Imam Ahmad pernah minta wasiat kepada ayahnya. Wahai ayahanda, berikan wasiat kepadaku. Maka kata Imam Ahmad, ya bunaya inwil khair. Berniatlah untuk melakukan kebaikan. Fa innaka la tazalu ala khairin ma nawaitul khair. Kamu senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau berniat untuk melakukan apa? Kebaikan. Artinya dari sekarang misalkan sebelum Ramadan hari-hari yang lalu kita sudah niat. Nanti saya mau khatam 2 kali selama bulan Ramadan. Atau saya nanti mau sedekah buat 10 paket setiap hari di bulan Ramadan. Laqadarullah meninggal, belum sempat berjumpa dengan bulan apa? Ramadan. Niat dia mau khatam 2 kali sudah dapat atau belum, Pak? Pahalanya dapat atau tidak? Dapat, dia sudah meniatkan untuk melakukan apa? Kebaikan. Dia tahu 2 kali khatam itu bagi saya apa? Bagi saya bisa. Dan dia sudah benar-benar meniatkan itu ya, dan Allah Maha apa? Maha tahu. Atau dia sudah siapkan niat dia untuk setiap hari 10 paket. Laqadarullah, sebelum masuk bulan Ramadan dia kena musibah. Akhirnya apa? Uangnya habis. Untuk ini, untuk itu. Karena dia tertimpa apa? Musibah. Sehingga dia ketika bulan Ramadan gak bisa sedekah. Karena sudah gak punya uang. Ditulis pahala atau tidak niat baiknya? Tulis pahala. Jadi boleh kita mentargetkan sesuatu. Dan ini bagus. Ya. Supaya kalau misalkan target itu gak tercapai, ada gelisah di dalam hati kita. Misalkan kita sudah target setiap hari 20 ribu atau 50 ribu. Ketika kita buka dompet, lah ini 50 ribu masih ada nih, ya. Kalau kita sudah ada niatan setiap hari 50 ribu, ini 50 ribu insya Allah akan apa? Keluar, gak akan dipakai beli cilok, benar gak? Gak akan dipakai buat beli apa? Gorengan, karena dia sudah niat dari awal sebelum masuk bulan apa? Ramadan. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ana ditanya hafalnya sudah berapa juz tapi ana enggak jawab karena khawatir riya, apakah boleh Ustaz? Ya, sebenarnya dijawab juga enggak apa-apa, ya. Karena ada yang mengatakan takut riya sehingga kita enggak jadi ibadah itu juga merupakan apa? Riya, ya. Jadi enggak masalah kita kalau ditanya berapa juz? Alhamdulillah sudah 10 juz misalkan. Alhamdulillah sudah hafal 30 juz, ya. Yang penting kita bisa menjaga apa? Niat kita. Karena banyak orang itu dia enggak mau ibadah seperti baca Quran di bis karena takut apa? Takut riya. Karena kita enggak biasa aja, ya. Lagi ngantri ngambil untuk berbuka. Biasanya mungkin kalau masjidnya full terus makanannya enak, antrinya apa? Panjang. Sambil baca Quran itu enak atau enggak, Pak? Enggak biasa di kita, jadi takut apa? Takut riya. Kalau di Arab Saudi ngantri itu sambil baca Quran, sambil baca hadis biasa karena mereka apa? Sudah biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah atau yang lainnya karena takut apa? Riya, tetapi kita tetap menjaga hati kita. Tetap menjaga hati kita. Sedekah terang-terangan boleh atau tidak? Boleh saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fani imahi." Bila engkau sedekah terang-terangan, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau sembunyikan, ya, kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik, ya. Tapi kalau misalkan enggak mau jawab ya juga enggak apa-apa. Tapi kan orang kadang-kala pengen tahu, apalagi orang tua. Sudah berapa anak hafalannya supaya orang tua tahu, ya. Kalau kita enggak jawab, ya. Padahal memang baru hafal 1 juz, tapi kan orang tua ngiranya udah 15 juz nih. Enggak mau riya dia. Padahal dia cuma hafal apa? 1 juz. Jadi kita jujur supaya kalau misalkan kurang nanti dimotivasi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita, bagaimana sikap dan sifat kita menghadapi masalah hidup dengan tenang, sabar, gak gampang panik, emosi, syukran. Dengan kita banyak berzikir, ya. Dengan kita banyak berzikir dan minta pertolongan kepada Allah. Sehingga hati kita tenang, juga mudah-mudahan gak gampang apa? Emosi. Syekh Abdul Aziz Ibn Ibas rahimahullah, itu kan beliau qadhi, beliau hakim. Pernah memutuskan sesuatu, itu yang diputuskan keluarganya gak terima. Merasa ini gak adil, sehingga Syekh Ibn Ibas dicaci maki, dihina-hina. Syekh Ibn Baz cuma istighfar. Ya. Yang kalau dia suruh askar, suruh polisi tangkap orang ini, ditangkap. Tapi beliau cuma apa? Cuma istighfar. Ya. Setelah itu diceritakan, orang yang mencaci maki Syekh Ibn Baz beberapa hari berikutnya meninggal dunia. Ketika meninggal, ada imam mau maju mensolatkan, dibisikin. Habis caci maki Syekh Ibn Baz. Imamnya gak jadi mensolatkan. Ya. Akhirnya orang lain yang mensolatkan. Sampai berita ini kepada Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz marah. Dan beliau minta diantarkan ke rumah orang yang mencaci, ke kuburan orang yang mencaci maki beliau kemarin. Diantarkan ke kuburannya, kemudian didoakan sama Syekh Ibn Baz, itu sampai kurang lebih setengah jam. Bayangan, bisa enggak kita gitu, Pak? Kalau kita kan ada orang caci maki kita, besoknya meninggal, apa yang ada dalam hati kita, Pak? Walat sama wali, berani-beraninya ngejek. Kita nganggap diri kita kadang apa? Wali. Soleh. Padahal kita pelaku maksiat. Begitu orang yang menyakiti kita meninggal, kita ujub. Walat dia. Kebin bas enggak. Dicari kuburannya, didoakan. Disolatkan, kemudian apa? Didoakan. Maka wallahu ta'ala alam, memang berat ya kita memaafkan, tidak dendaman. Itu apa? Berat. Tapi perlu untuk dilatih. Waman yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang dia belajar untuk sabar, Allah akan jadikan dia apa? Sabar. Jadi semuanya butuh dilatih. Semuanya butuh apa? Dilatih dan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak mulia itu ada dua. Yang memang pemberian dari Allah. Yang kedua adalah dengan dilatih. Dengan apa? Dilatih. Sehingga kalau kita emosian, kita jangan apa namanya membela diri dengan mengatakan, ini memang sudah bawaan saya dari lahir ini. Ya. Jangan kita bela diri seperti itu, tapi kita belajar untuk tidak menjadi orang yang emosian. Apalagi kita tahu keutamaan menjaga emosi, menahan amarah. Ya mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih sabar dan tidak gampang emosi. Wallahu ta'ala. Banyak ini, Pak. Ditanya Ustaz yang lain ya. Mau dijawab sampai habis. Dibaca sampai selesai ya. Bagaimana cara mengetahui amalan kita diterima tidaknya dalam bulan Ramadan? Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau kita ngerasa semakin baik, mudah-mudahan itu tanda apa? Diterima. Kita semakin hari semakin baik, mudah-mudahan itu tanda amalan-amalan kita apa? Diterima. Tapi kita gak bisa mastikan. Karena itu kenapa kita gak boleh ujub. Ujub itu apa? Ujub. Bangga diri. Ya. Apalagi di bulan Ramadan kita banyak ibadah, kadang-kadang muncul apa? Ujub. Teman kita yang sibuk dagang, gorengan, es, macam-macam. Ya. Kita anggap antum ini loh Ramadan malah apa? Sibuk. Merasa diri kita ini apa? Soleh. Kalau nasihatin boleh, tapi kalau merasa lebih hebat, jangan. Karena belum tentu lelah-lelah kita di masjid, baca Quran kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terus aja kita minta ya, para salaf dahulu, mereka berdoa setelah selesai Ramadan, supaya amalan diterima berapa lama, Pak? 6 bulan. 6 bulan berdoa. Supaya amalan diterima selama bulan Ramadan. Saya ingin sholat tarawih sesekali, namun tidak ada mahram pulang malam terus. Saya tidak bisa. Bolehkah saya dapat hadir tanpa mahram? Kalau sholat tarawihnya di Bandung, baru harus pakai mahram. Tapi kalau sholat tarawihnya dekat, maka nggak perlu apa? Mahram. Jadi mahram itu kalau apa? Safar. Kalau enggak safar tidak perlu apa? Mahram. Ini bisa kita ambil kisah dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada perang Bani Mustalik atau perang Muraisi. Itu ketika sampai di suatu tempat istirahat, Aisyah radhiyallahu anha buang air enggak ditemani sama Nabi. Malam-malam. Selesai buang air balik. Beliau kan pakai semacam keranda. Kemudian setelah itu beliau cek-cek dadanya, kalungnya jatuh. Beliau apa? Pergi lagi. Enggak ditemani sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ketika pergi lagi cari kalung, ya. Beliau balik, rombongan sudah lanjut apa? Jalan. Beliau ketinggalan. Makanya beliau nanti ketika itu dituduh melakukan apa? Zina. Ini disebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa kalau jaraknya dekat meskipun malam tidak apa-apa, tidak pakai apa? Mahram. Tapi kalau ada saudara, ada mahram itu jauh lebih apa? Jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya setiap tahun tidak pernah puasa. Ditegur dan dinasehatin untuk bayar fidyah, tapi dia cuek saja. Itu gimana ya Ustaz? Apakah anaknya harus bayar fidyah sedangkan anaknya kurang mampu untuk bayarin fidyahnya? Enggak puasanya itu kenapa? Uzur kah? Kalau enggak ada uzur, bayar fidyah enggak, Pak? Ya. Jadi bayar fidyah itu kalau memang ada apa? Uzur. Memang karena sudah tua, sakit, ya enggak bakalan sembuh, ya. Tapi kalau karena enggak mau, ya, malas, ya, wallahu taala alam. Ini disuruh untuk apa? Taubat. Kalau bisa digantikan, digantikan puasanya. Tapi puasa di bulan Ramadan saja berat, apalagi harus apa? Mengganti puasa. Ya, diingatkan. Dan hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi anak, diingatkan baik-baik, pelan-pelan, mudah-mudahan ibunya bisa mendapat apa? Hidayah. Ya. Jadi anaknya tidak perlu untuk membayarkan fidyah. Ya. Kalau memang ibunya ini puasanya, dia meninggalkannya, tidak ada apa? Tidak ada? Tidak ada uzurnya memang karena enggak mau puasa. Memang karena tidak mau apa? Puasa. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang jima berhubungan badan dengan suami yang dahulu, apakah harus tetap membayar kafarah dengan suami yang sekarang, suami baru? Beliau baru ingat pernah melakukan jima dengan suami yang pertama di bulan Ramadan. Wallahu a'lam, kalau dulu belum tahu hukumnya enggak apa-apa ya, tinggal bertaubat. Kalau belum tahu apa hukumnya. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, ya dia harus bayar apa? Kafarah. Dan cukup dia saja, suami barunya enggak usah ikut apa? Ikut bayar kafarah juga. Dan kalau enggak bisa bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, kafarah penggantinya apa? Kasih makan 60 orang miskin. Karena puasa 2 bulan berturut-turut ini berat. Kalau memang enggak mampu, maka bisa diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Ya, wallahu ta'ala alam. Di bulan Ramadan memilih lebih banyak tidur, apakah lebih baik seperti itu? Karena katanya tidur sama dengan ibadah. Ini enggak benar hadisnya ya. Hadisnya apa? Hadisnya lemah. Di bulan Ramadan ya kita perbanyak apa? Ibadah. Perbanyak baca Quran. Ya, perbanyak zikir. Bukan perbanyak apa? Tidur. Ya, ini hadisnya apa? Hadisnya lemah. Khawatirnya habis subuh tidur. Zuhur bangun. Habis zuhur tidur lagi. Ya, sore ngabuburit jalan-jalan. Jangan sampai kita berbuat hal yang sia-sia. Tadi sudah kita sampaikan keistimewaan daripada bulan Ramadan. Jika saya memiliki 2 anak sudah dewasa yang tidak menyukai ikut kajian, apakah lebih baik saya tetap memaksa mereka datang tapi tidak ikhlas dan tidak dapat apa-apa, atau biarkan mereka tidak ikut karena ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah ibadah? Wallahu ta'ala alam. Kalau misalkan memang bisa diajak, ya bisa diajak, kita ajak. Ya. Bisa jadi awal itu memang dia tidak ikhlas. Tapi mudah-mudahan setelah duduk, dia menjadi apa? Ikhlas. Dahulu sebagian sahabat, mungkin masuk Islamnya itu gara-gara apa? Dunia. Tapi begitu sudah masuk Islam, keislamannya menjadi lebih apa? Kuat. Seperti ada sahabat tuh dikasih 300 unta. Begitu dikasih 300 onta langsung bahagia sambil mengatakan, dahulu Muhammad orang paling aku benci, tapi sekarang menjadi orang yang paling aku apa? Cintai. Jadi mungkin bisa jadi awalnya orang itu dia karena dunia. Datang ke kajian karena ada sarapan bubur kalau subuh, ya. Benar enggak, Pak? Kadang-kadang mungkin ada niat-niat yang mudah-mudahan niatnya semakin apa? Semakin membaik, apalagi dengar-dengar kajian lama-lama, ya, dia lebih senang untuk hadir ke kajian tanpa disuruh sama apa orang tuanya. Wallahu ta'ala. Apabila seorang istri tidak bisa melakukan iktikaf di masjid dan dia menghidupkan malam dengan sholat dan membaca Al-Quran dan berzikir di rumah, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jazakallah khairan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu gak mesti apa? Iktikaf. Di rumah, ibadah, baca Quran, itu dia juga bisa mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Iktikaf itu hanya sebagai apa? Wasilah penyempurna saja. Kita berada di masjid, ya. Kadangkala yang di masjid pun 10 malam terakhir banyakkan ngopi, ngobrol atau baca Quran. Lah. Biasanya itu bawa kopi, ya, anda bawa kacang, ya. Bawa gorengan. Akhirnya selesai tarawih pulang, datang lagi buat itikaf, sudah bawa kopi, bawa susu, bawa. Akhirnya apa? Ngobrol. Ngaji 1 jam, ngobrolnya 2 jam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita Ramadan dengan salah satu keluarga kita yang sudah tiada, kita harus bahagia atau sedih, Ustaz? Bahagia atau sedih? Ya, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sedih dengan wafatnya orang yang kita apa? Cintai. Karena bahagia dengan datangnya bulan Ramadan tanda iman, ya. Jangan sampai kesedihan kita berlarut-larut sehingga di bulan Ramadan ini kita cuma kerjaannya nangis, sedih, ya. Jadi kita tetap, ya, itu bagian daripada musibah, bagian daripada takdir. Ada orang yang kita cintai meninggal. Namun jangan sampai itu membuat kita lemah dalam apa? Dalam beribadah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab bisa ditanyakan kembali kepada Ustaz yang lain. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.